Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Di hari yang berbahagia ini, kiranya kita awali kehidupan kita dengan Al-Qur'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyinari kehidupan kita di dunia ini dan kelak menjadikan Al-Quran sebagai pelita di alam barzakh, tempat kita menanti alam akhirah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Perdana Indra akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Artinya, katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini masih menegaskan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan ciri daripada tauhid, yang merupakan penegasan dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita yang masih ada kaitannya berkisar dengan kisah Nabi Daud dan kitabnya Zabur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seluruh manusia, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Jadi mintalah kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan-Tuhan seperti berhala, Lata, Uzza yang kamu sembah, wahai orang-orang kafir Quraisy. Kalau khitabnya ini diarahkan kepada orang-orang kafir Quraisy, dan begitu juga kalau khitabnya kiranya diarahkan kepada kita sekarang, hei orang-orang yang mensyarikatkan Allah, mintalah kepada jimatmu, mintalah kepada tangkalmu, mintalah kepada dukunmu, mintalah kepada apa yang kamu anggap selain daripada Allah yang mampu memberikan kamu kesembuhan, yang mampu menjagamu, yang mampu memeliharamu. Tentu tantangan ini adalah bersifat tahaddi atau ta'jiz, yang merupakan suatu tantangan yang mustahil. Tantangan itu akan dapat dibuktikan, bahwa dalam artian bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan, bukan berarti ini adalah suatu perintah yang tadi wujub, al-amru yang tadi wujub, bukan. Ya, bukanlah berarti bahwa perintah ini mesti dilaksanakan. Ini namanya tahaddi. Ini namanya suatu tantangan yang di dalam tantangan itu bersifat ta'jiz, yaitu melemahkan. Mustahil itu akan dapat terjadi. Yang mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya, yang dikuna kashfadur angkum, yang dapat menghilangkan kamu dari kecelakaan, yang dapat menjaga kamu dari penyakit, yang dapat menjaga kamu dari azab kubur, azab neraka dan sebagainya. Ya. Wala tahwila, dan mereka pun tidak akan mampu mengalihkan penyakit itu kepada yang lain. Walaupun saat sekarang ini banyak kita melihat ada ilmu-ilmu tertentu yang bersyarikat dengan jin, dan begitu juga orang-orang tertentu yang memiliki suatu katakanlah ilmu sihir dan sebagainya yang mampu memindahkan penyakit dari satu badan kepada zat yang lain, seperti kambing kepada hewan atau kepada telur dan sebagainya, maka semuanya itu tidaklah dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu tentunya ditakutkan adalah perbuatan syirik di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa itu kecuali dengan taubatan nasuha. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Ahmad Indra Perdana Indra yang akan menyampaikan penjelasan lebih luas lagi terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, merupakan suatu hal yang menarik di dalam ayat ini adalah bahwa karena Allah Subhanahu wa taala menantang atau juga memberikan suatu tantangan kepada tuhan-tuhan yang disembah selain dirinya, apakah mereka itu mampu memiliki kekuatan, kebesaran dan keagungan sebagaimana dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulku samawati wal ard. Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apakah Tuhan yang kamu sembah itu juga sama sebagaimana Allah memiliki kekuasaan, memiliki segala sesuatu yang ada di bumi? Ataukah Tuhan yang kamu sembah berupa patung bukan malah memiliki tapi malah kamu miliki sebenarnya? Apakah Tuhan yang kamu sembah seperti pohon-pohon yang besar yang hanya terpaku pada tempatnya, tidak mampu bergerak, tidak mampu melakukan apapun, kamu anggap itu memiliki kekuasaan dan keagungan sebagaimana kekuasaan dan keagungan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali ayat-ayat yang bernada sama sebagaimana keterangan surat Al-Isra ayat 56 ini. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Tolong kamu seru, katakan kepada mereka, panggil ya Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya kata Allah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, yang tidak memiliki sesuatu walaupun itu kecil baik di langit maupun di bumi. Ya, wa ma lahum fihi min syirkin, Allah tidak punya syirikat, wa ma lahum minhum min zahir, dan sesembahan Tuhan mereka itu tidak akan mampu membantu para penyembahnya. Jadi dari beberapa keterangan ini sudah sangat jelas bahwa tidak ada Tuhan yang layak dan pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tantangan ini tidak pernah ada satu Tuhan pun yang pernah kelihatan atau nampak batang hidungnya yang menerima tantangan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dari beberapa keterangan asbabun nuzul tentang diturunkannya ayat ini adalah bahwa yang disembah oleh orang-orang yang melakukan berbuat syirik pada saat itu adalah mereka menyembah Isa, malaikat, dan menyembah Uzair. Akhirnya Allah kemudian menantang mereka, para penyembah ini, untuk membuktikan bahwa sesembahan mereka itu mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Mas'ud di dalam periwayatannya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan salah satunya untuk memberikan suatu informasi bahwa ketika orang-orang yang berbuat syirik, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah jin ya, tetapi ternyata jin yang disembah itu masuk ke dalam Islam, sadar akan kesalahannya, dan tinggallah si penyembah jin ini tadi tetap menyembah jin yang sudah sadar tadi, dan mereka tidak mau keluar daripada kesyirikan mereka. Jadi ada beberapa gambaran di sini bahwa sebenarnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gambaran bahwa bahwa yang kita yang disembah ya, orang-orang yang berbuat syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah bebatuan tapi ternyata batu itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah pepohonan tapi ternyata pepohonan itu tunduk dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik. Mereka menyembah selain Allah tetapi ternyata yang disembahnya malah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Iya, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan penting yang menarik sekali dari Ustaz Perdana tadi bahwa sebenarnya ketika manusia menyembah selain daripada Allah yang berupa makhluk juga, maka sebenarnya makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertasbih, mensucikan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya di alam semesta ini. bagaimana mungkin kita menuhankan makhluk yang makhluk itu sendiri sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mau menyembah benda mati, apakah itu batu, gunung dan sebagainya, maka sebenarnya gunung, batu itu semuanya bertasbih. Begitu juga ketika seseorang menyembah pohon, menyembah cincin, menyembah gelang dan sebagainya, meyakini bahwa itu dapat memberikan manfaat atau mudarat pada dirinya, ya, mampu mendatangkan manfaat pada dirinya dan menghindarkan dirinya daripada mudarat, maka sebenarnya benda-benda yang dia sembah itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita menggantungkan diri kita kepada makhluk, maka kita sebenarnya menggantungkan harapan kepada sesama kita, yaitu makhluk juga. Dan itu menunjukkan bahwa kita bergantung kepada yang lemah. Maka hendaklah kita bergantungkan ke zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yang mutlak kekuasaannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada dialah kita berharap. Di dalam surah Al-Ikhlas ditegaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa, Allah tempat kita bergantung. Jadi hanya kepada Allah lah tempat kita berharap, tempat kita bermunajat, tempat kita mengantarkan doa kita dan harapan kita, dan dalam segala urusan dan dalam segala upaya kita di dalam kehidupan ini. Semoga dengan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita lakukan secara maksimal, dibaringi pula dengan doa, maka sempurnalah upaya kita sebagai hamba, dan ketentuan baik dan buruknya itu hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Ahmad Perdana Indra MA. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan insyaAllah kita akan bersua esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.